Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kata al-Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah fi kitabih Manhaj Ahli Sunnah wal-Jama'ah fi Naqdir Rijal wal-Kutub wal-Tawa'if, yakni pada pembahasan munaqasyah, ya, bantahan terhadap dalil-dalil yang disebutkan oleh para tokoh-tokoh yang mendukung manhaj al-muwazanah, ya, manhaj al-muwazanah, manhaj netral untuk memerangi manhaj ajar at-ta'dil, tahdzir. Naam. Qala hafizahullah thumma syara'a, kemudian mulailah As-Suyan, ya, orang ini As-Suyan, fi iradil adillah, masuk dalam penyebutan dalil-dalil untuk mendukung manhaj al-muwazanah, manhaj netral, ya, menyebut positif dan negatifnya. Jadi tidak boleh hanya dijarah, tidak boleh hanya ditahdir. Baik. Faqal, maka kata dia, al-awwal, dalil yang pertama. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yaitu di surat Al-Imran ayat 75. Ya. Wa min ahli al-kitabi, di antara ahli kitab, man in ta'manhu bi qintari yu'addihi ilaik, wa minhum man in ta'manhu bi dinari la yu'addihi ilaik. Ahli kitab yang dimaksud adalah kaum Yahudi. Di antara ahli kitab kaum Yahudi, man ada, ya, orang, ya, golongan, inta manhu bikin torin, jika engkau memberi dia amanah, menitip amanah kepadanya berupa harta dengan jumlah yang besar, kintor, harta yang jumlahnya nilainya besar, yu'addihi ilaik, dia akan mengembalikannya kepadamu. Harta yang dititipkan itu meskipun kintor, yakni nilainya besar, dia amanah, ya, amanah, dia akan mengembalikannya. Wa minhum, dan diantara mereka, man in ta'manhu bidinarin, ada pula orang, golongan yang apabila engkau amanai uang satu dinar saja, ya, satu dinar saja kecil, ya, nih, satu dinar kecil, la yu'addihi ilaik, dia tidak akan mengembalikannya kepadamu. digelapkan oleh dia. Ya. Illa madum ta'alaihi qa'ima. Kecuali jika engkau selalu mendesak, mendesak, mendesak, tidak dibiarkan lolos. Ya, adapun jika ya, pemilik harta itu yang menitipkan uang 1 dinar itu juga ya, tidak begitu mendesak, santai-santai aja menagihnya, memintanya gitu, maka akan digelapkan oleh dia. Kecuali kalau didesak, dikejar, didesak, dikejar, terus dikejar sehingga dia tidak bisa menghindar, nah, baru. Nah. Kenapa begitu? Dalika, hal itu dikarenakan bi'annahum, karena sesungguhnya mereka qalu, mengatakan laisa alaina fil ummiyina sabil. Ya. Tidak ada atas kami sabil, jalur, jalan ya, untuk menuntut atas kami terkait perbuatan kami terhadap al-ummiyin. Al-ummiyin lawan dari ahli kitab, secara makna yakni kebalikan dari ahli kitab. Ahli kitab adalah kaum yang telah diberi kitab, jadi mereka punya pegangan kitab. Ummiyin adalah kaum yang tidak punya pegangan kitab sebelumnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW kan diutus di tengah-tengah orang Arab yang mereka tergolong ummiyin, artinya tidak ada kitab pegangan mereka sebelumnya. Nah, sedangkan orang-orang Yahud, orang Nasara, mereka tergolong ahli kitab karena sudah ada kitab pegangannya. Nah, kitab-kitab na'am, Yahud, kitab Nabi Musa, kitab Taurat, kemudian Nasara, kitab Nabi Isa, yaitu kitab Injil. Ummiyin tidak ada. Disebut ummiyin karena bukan ahli kitab, tidak punya pegangan kitab sebelumnya. Nah, mereka ini membuat hukum sendiri. Nah, yakni menganggap diri mereka lebih tinggi daripada ummiyin karena mereka ahli kitab. Ya, sehingga mereka membuat aturan ini bisa berbuat semena-mena begitu kepada ummiyin. Laisa alaina fil ummiyina sabil. Nah. Tidak ada sabil, tidak ada jalur. Ya, hukum atas kami ya, terhadap apa-apa yang kami lakukan kepada ummiyin. Jadi jika kami gelapkan titipan itu, kami tidak serahkan, enggak masalah, begitu maksudnya. Karena kami ahli kitab, mereka ummiyin. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba. Dan mereka mengatakan atas Allah, atas nama Allah, al-kadhib, kedustaan. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Nah, perhatikan, nanti kita akan lihat ya, syubhat orang ini berdalil dengan ayat ini, kemudian bantahan syekh yang membungkam itu ya, yang semakin menunjukkan kepada kita memang benar-benar Syekh Rabi itu ahli di bidang ini. Nah, hamil rayat al-jarh wa ta'dil, pembawa bendera jarh wa ta'dil. Fallahu jalla wa ala, maka Allah jalla wa ala yadhummul yahuda min haythul umum, mencela orang-orang Yahudi secara umum ya. Jadi ini masih ucapan soyan ya, masih nukilan ucapannya, syubhatnya. Dia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala mencela kaum Yahudi secara umum ya. Walakinnahu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala fil waqti dzati, di waktu yang sama yubayyinu, Allah menjelaskan bi anna ba'dahum, bahwa sesungguhnya sebagian dari kaum Yahudi yaltazimu bi ada'il amanah wala yakhunuha. Sebagian orang-orang Yahudi mereka tetap menunaikan amanah, dan mereka tidak mengkhianati amanah itu. Itu yang di bagian awal dari ayat yang kita baca tadi, wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik. Di antara ahli kitab ada orang-orang yang jika engkau amanai dengan kintor, harta yang besar jumlahnya nilainya, yu'addihi ilaik, dia akan tetap menunaikannya, mengembalikannya, menjalankan amanah. Nah, walihada qala ta'ala, oleh karena ini Allah ta'ala berkata dalam surat Al-Ma'idah ayat 8, ya, Al-Ma'idah 8, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu, menjadilah kalian qawwamina lillah, orang-orang yang kokoh, ya, menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kokoh karena Allah dalam menegakkan, ya, syariat. Syuhada abil qist, menjadi saksi-saksi yang adil. Wala yajrimannakum, dan janganlah menyeret kalian, syana'anu qawmin, kebencian terhadap satu kaum, ala alla ta'dilu, untuk tidak berbuat adil. I'dilu, berbuat adillah kalian. Huwa aqrabu littaqwa, keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi kita harus berbuat adil, meskipun kita benci kepada satu kaum, kita benci kepada orang yang punya kejelekan itu, yang punya penyimpangan itu, kita harus adil. Ya, jika kita menyebut kejelekannya, menyebut penyimpangannya, sebut juga kebaikannya, sebut juga kebaikan-kebaikannya, supaya netral. Allah saja mencela Yahudi, tapi juga, ya, Allah menjelaskan bahwa ada yang baik di antara mereka, ada yang amanah di antara mereka. Netral. Nah, itu maunya ini orang ini. Nah, bagaimana bantahannya? Qultu, kata Syekh Rabi'. Aku berkata, awalan, pertama, lam yaqul ahadun, tidak ada seorang pun yang mengatakan fi hududi ilmi, sebatas pengetahuanku. La minas sahabah, tidak dari kalangan sahabat. Wa minhum al-bahru al-habru ibnu Abbas, termasuk diantara para sahabat tersebut lautan ilmu, ya, al-habr al-hibr, ya, tintanya ilmu, Ibnu Abbas. Naam. Wala minal mufassirin, tidak pula dari kalangan para ahli tafsir, tidak seorang pun dari mereka yang mengatakan dalam menafsirkan ayat ini, inna hadhil ayata, sesungguhnya ayat ini, tadullu alal muwazanati bainal ijabiyat wassalbiyat, menunjukkan manhaj netral antara sisi positif dan sisi negatif, antara sisi kebaikan dan sisi kejelekan, ya, seseorang atau suatu golongan. Nah, atau semisal itu. Walama fi makna hadhil ibarah, tidak pula, ya, tidak pula ada di antara mereka itu sahabat dan ahli tafsir yang menafsirkan ayat ini dengan ungkapan yang semakna dengan manhaj muazanah, manhaj netral yang diinginkan, ya, orang itu. Wala yanbaghi al-khuruju an fiqhi salafi wa fahmihim, dan tidak boleh, ya, tidak semestinya tidak boleh keluar dari fikih, pemahaman kaum salaf dan, ya, dalam menafsirkan suatu ayat. Nah, tidak boleh. Sahabat, ya, termasuk yang banyak diriwayatkan tafsirnya, Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas. Kemudian ulama tabi'in, sahabat tabi'in, a'immah, ahli tafsir, ya, yang menafsirkan ayat dan merujuk kepada tafsir kaum salaf tersebut, tidak ada. Jadi dari mana orang ini? Kok tiba-tiba ayat ini dijadikan dalil oleh dia untuk masalah ini? Ini sudah melanggar, keluar dari pemahaman, ya, kaum salaf dalam menafsirkan ayat. Ini satu. Tanian, yang kedua. Alladhi fahimahu ulama'ut tafsir, yang difahami oleh ulama tafsir minal ayah, dari ayat ini, innama huwa tahdhir, hanyalah sesungguhnya yang difahami oleh mereka tahdhir. Jadi yang difahami oleh ulama tafsir, ayat ini adalah dalam rangka mentahdhir. Imma tahdhirnya, akan kita dengar rinciannya. Ada dua pendapat. Imma tahdhir kepada kaum Yahudi secara umum, jangan percaya mereka semua dalam hal harta. Ya. Imma tahdhir secara khusus kepada golongan yang mengkhianat tersebut dari kalangan mereka. Karena ada golongan yang tidak mengkhianat, tapi, ya, waspadai golongan yang berkhianat tersebut. Nah, tahdhir. Jadi bukan maksudnya memuji yang golongan yang amanah itu, tetapi maksudnya adalah menjelaskan ada yang amanah, ada yang tidak. Nah, yang tidak ini waspadai. Atau karena mereka itu, ya, ada yang amanah, ada yang tidak, dan sulit dibedakan mana yang bisa dipercaya, ya sudah tinggalkan semuanya. Sehingga tahdhir untuk semuanya. Jadi yang bermuamalah dalam masalah ini, ya, yakni dalam hal titip menitip harta kepada kaum Yahud. Nah, karena sulit untuk diseleksi, sekalian tinggalkan mereka semua. Nah, itu. Jadi ulama tafsir memahami ayat ini tujuannya bahkan tahdhir. Nah, imma umuman, rinciannya, yakni adanya perbedaan pendapat, apakah tahdhir itu bersifat umum kal-Qurtubi, seperti Al-Qurtubi rahimahullah qal, dia mengatakan ats-tsaniyah, yang kedua, ya, terkait dengan ayat ini, akhbarallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan, anna fi ahli al-kitab, bahwa sesungguhnya di kalangan ahli kitab, al-kha'ina wal-amin, ada pengkhianat harta dan ada yang terpercaya. Amin, amanah. Wal mu'minun, sedangkan kaum mu'minin, la yumayyizuna dhalik, mereka tidak bisa memilah, membedakan, tidak bisa menyeleksi mana di antara mereka yang bisa dipercaya, mana yang tidak. Fayambagi, ijtinabu jami'ihim. Maka sepantasnya, semestinya, jika demikian, ijtinab jami'ihim, tinggalkan mereka semua. Ya, dalam hal titip menitip harta ini. Tayyib. Bukan muamalah secara umum ya. Nabi saja tetap ya bahkan membeli dari Yahudi bahkan dengan bentuk berutang kan. Tapi ini sekarang masalah titip menitip harta, harta diserahkan kepadanya, dititip. Wah. Ada yang pengkhianat tidak dikembalikan. Nah, sementara sulit dibedakan untuk menyeleksi ini yang bisa dipercaya ini yang tidak. Sulit, maka ya sudah. Tinggalkan mereka semua, artinya jangan secara umum jangan titip menitip harta dengan mereka. Jadi wa khassa ahlal kitab bidzikri. Nah, jelas tadi fayam bagi tinabu jami'ihim, karena tidak bisa diseleksi yang mana yang bisa dipercaya dan mana yang tidak, maka sepantasnya semestinya tinggalkan mereka semua. Jadi tahdir secara umum akhirnya. Kemudian kata Al-Qurtubi wa khassa ahlal kitab bidzikri, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan ahli kitab di sini bahwa yang kalangan ahli kitab ada yang bisa dipercaya dan tidak dalam hal penitipan harta. Wa in kanal mu'minuna kadzalik, meskipun kaum mukminin juga begitu, ada juga di antara kaum mukminin yang tidak bisa dipercaya dalam hal penitipan harta. Ya, tetapi kenapa Allah hanya mengkhususkan ahli kitab yang disebutkan dalam hal ini? Li'anna al-khiyanata fihim aktsaru. Karena pengkhianatan ya yang ditemukan di kalangan ahli kitab lebih banyak dibandingkan yang terjadi di kalangan kaum mukminin. Fa kharajal kalamu 'alal ghalib. Maka ya keluarnya ucapan ini Allah Subhanahu wa taala firman-Nya ini. Naam. Tinjauan terhadap apa yang banyak terjadi, yang mendominasi. Nah, yang mendominasi. Yang mendominasi di kalangan ahli kitab adalah pengkhianatan. Nah. Ya, banyak yang seperti itu di kalangan mereka. Persentasenya tinggi dibandingkan persentase kejadian seperti itu di kalangan kaum mukminin. Oleh karena itu yang disinggung hanya mereka. Nah, jadi jika mau titip menitip harta, ya, mana ayat? Jika mau menitipkan suatu harta, ya, titipkan saja kepada kaum mukminin. Nah, kepada kaum mukminin. Meskipun di kalangan kaum mukminin juga ada yang tidak amanah, ada, tapi persentasenya lebih sedikit dibandingkan Yahudi. Adapun Yahudi prosesnya tinggi. Nah, bahaya, risikonya besar. Jadi jangan, ahli kitab jangan. Nah, gitu. Jadi tahdir secara umum terhadap mereka dalam hal ini. Ini yang difahami oleh Al-Qurtubi. Tayyib. Wa imma khususan, dan apakah bermakna khusus, tahdir secara khusus hanya untuk orang-orang tersebut, golongan-golongan yang tidak amanah tersebut. Berarti orang yang ingin menitip harta kepada orang Yahudi boleh, tapi harus selektif. Harus selektif, betul-betul diseleksi yang mana yang bisa dipercaya. Jangan sampai dititipkan kepada al-kha'in, yang pengkhianat, yang akan menggelapkan. Nah, jadi tahdirnya khusus kepada mereka yang mengkhianat itu. Adapun yang bisa dipercaya tidak ditahdir, berarti tetap boleh menitip harta kepada mereka. Ini yang difahami kama yufhamu min kalami Ibnu Katsir, kata Syekh Rabi, sebagaimana yang difahami dari keterangan Ibnu Katsir. Wa yabduli, dan yang tampak bagiku, anna tafsir Al-Qurtubi, bahwa sesungguhnya tafsir Al-Qurtubi huwal aula bis-shawab, lebih tepat. Ya, lebih tepat untuk dibenarkan. Artinya ini tahdir secara umum, berarti Allah mentahdir dengan ayat ini dari muamalah ya dengan ahli kitab dalam hal apa? Jangan sampai salah faham. dalam hal menitip harta. Ada muamalah jual beli, ya enggak masalah. Jelaskan tadi. Jadi sekarang mana manhaj netral di sini yang ditemukan dia? Tidak ada, justru ini tahdzir. Nah, bantahan yang kedua itu. Thalithan, bantahan yang ketiga dari Syekh Rabi. Fil kitabi was sunnah nususun kathiratun. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah terdapat nas-nas yang banyak. Tutliqu dhammal yahudi wan nasara, memutlakkan celaan terhadap kaum Yahudi dan Nasara. Walaysa fiha hadhihi almuwazanat, dan tidak ada di nas-nas itu ya manhaj netral ini sedikit pun tidak ada. Karena nas-nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang banyak itu justru mencela Yahudi, Nasara, ahli kitab secara mutlak. Mencela secara mutlak. Jadi mana sekarang netralnya? Nah, yang ditunjukkan dari dalil-dalil itu bahwa diimbangi ya agar netral dengan juga menyebut kebaikan-kebaikan Yahudi dan Nasara, tidak ada itu. Mithlu qawlillahi ta'ala fi bani Israel, contoh ya, seperti firman Allah Ta'ala tentang bani Israel. Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa antum ta'lamun, dan kalian jangan ya menyembunyikan kebenaran di balik kebatilan. Jangan ya menyamarkan kebenaran itu di balik kebatilan sehingga jadi samar tersembunyi. Nah, wa taktumul haqqa, dan kalian menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu. Ini celaan, tahdir apa netral? Celaan kan? Tahdir. Nah, bahwa mereka punya kebiasaan melakukan talbis ya, mengelabui. Nah, dengan menyembunyikan, menyamarkan kebenaran. Nah, baik di menyembunyikan kebenaran. Baik. Ata'muruna an-nasa bil birri? Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan? Wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian lupa diri kalian. Orang-orang kalian perintah berbuat baik, kalian sendiri tidak berbuat baik. Wa antum tatluna al-kitabah, padahal kalian membaca Al-Kitab yang telah diberikan kepada kalian. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Ini netral apa celaan? Tahdir? Tahdir. Celaan. Wa idh qala Musa liqaumih, ketika Musa mengatakan kepada kaumnya, Musa alaihissalam, ya qaumi, wahai kaumku, innakum dhalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian telah mendzalimi diri-diri kalian, bittikhadikumul ijla, dengan mengambil anak sapi ya buatan itu, nah, untuk disembah. Nah, makarnya samiri. Fatubu ila bari'ikum. Oleh karena itu bertobatlah kalian kepada pencipta kalian. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri-diri kalian. Yakni mereka diikop oleh Allah, dihukum oleh Allah karena beratnya pelanggaran itu, sampai berbuat syirik ya, menyembah anak sapi buatan tersebut. Maka mereka dihukum dengan ya membunuh diri-diri mereka sendiri. Yakni mereka berkumpul di tempat yang gelap, kemudian mereka saling menusuk satu sama lainnya untuk saling membunuh. Nah, tayyib, dzalikum khairul lakum, hal itu lebih baik bagi kalian. Inda bari'ikum, di sisi pencipta kalian. Berat cara bertobatnya, berat ya. Nah, cara bertobatnya, mereka disuruh itu tadi, membunuh diri mereka dengan cara tadi, karena pelanggarannya ya sangat berat dan mereka melanggar dimaafkan, melanggar dimaafkan, begitu keadaan mereka. Nah, banyak sekali penyelisihannya dan kesempatan-kesempatan itu banyak. Tayyib, yakni sudah menyelisihi Allah, Rasulnya Nabi Musa, ya, melanggar, nanti dimaafkan, diberi kesempatan lagi. Terus, nah, sampai terjadi seperti ini. Nah, dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, hal itu lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian. Fataba alaikum, kemudian menerima taubat kalian, memaafkan kalian. Innahu huwat tawabur rahim, sesungguhnya dia Allah SWT maha menerima taubat, maha mengampuni, lagi maha mengasihi. Nah, nah, ini Al-Baqarah ayat 42, 44, 42, 44, 54 Al-Baqarah. Kemudian firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 31, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka ahli kitab itu mengangkat ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai arbaban, sebagai rob-rob, ya, sebagai tuan-tuan penguasa, min dunillah, selain Allah. Begitu pula Al-Masih ibn Maryam, orang-orang Nasara menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai tuhan penguasa. Bagaimana bentuknya? Ya, adapun orang Nasara menjadikan Al-Masihah, menuhankan Al-Masihah, jelas. Ya. Tetapi mereka ahli kitab mempertuhankan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka, bagaimana bentuknya? Ini kan terjawab pada hadis Ali bin Hatim. Ya, Nabi SAW menjelaskan bahwa ulama mereka, ahli ibadah mereka menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah dalam syariatnya. Nah, begitu pula mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Jadi Allah mengharamkan sesuatu, mereka menghalalkan. Allah menghalalkan sesuatu, mereka mengharamkan. Jadi menandingi Allah dalam pembuatan syariat. Sementara dalam hal pembuatan syariat, penetapan syariat itu hukum. Ya, itu wewenangnya, haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh disekutui dalam hal ini. Itu salah satu makna rububiyah. Rabbul alamin, Allah adalah Rabbul alamin, penguasa alam semesta. Di antara maknanya, ya, Rabb ini adalah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, menguasai alam semesta dengan hukum-hukumnya, mengatur alam semesta dengan hukum-hukumnya. Hukum Allah ada dua, hukum kauni dan hukum syar'i. Ya, Allah SWT yang menguasai alam semesta yang diciptakannya, Allah mengatur alam semesta yang diciptakannya dengan hukum-hukumnya. Baik hukum kauni, qadari, hukum takdir, Allah mengaturnya, ya, sesuai kehendaknya, menetapkan, ya, ciptaan ini, kejadian ini, peristiwa ini, ya, sesuai dengan kehendak Allah SWT yang maha bijak. Ya. Yang kedua, Yang ini yang pertama tidak ada yang bisa lepas darinya, tidak ada yang bisa mengelak darinya. Hukum kauni takdir, apa saja hukum yang telah ditakdirkan oleh Allah terjadi, pasti terjadi dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Yang kedua hukum syar'i. Hukum syariat Allah SWT mengatur, menguasai alam semesta ini dengan hukum syariatnya. Mengutus para nabi dan rasul, ya, mereka diberi kitab berisi syariat itu untuk mengatur kehidupan di muka bumi untuk maslahat kehidupan mereka dan menjaga mereka agar terhindar dari mafsadat, kerusakan. Nah, yang berhak ini semua adalah Allah. Innal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah SWT. Ini salah di antara makna rububiyah Rabbul Alamin sebagaimana dijelaskan tadi. Ketika ada makhluk yang mencoba untuk menandingi Allah dalam mengatur, ya, bagian dari alam semesta ini dengan aturannya dia sendiri, dengan syariatnya sendiri, menyelisih syariat Allah. Allah mengatakan ini halal, dia mengatakan haram. Allah mengatakan ini haram, dia mengatakan halal. Ah, dia berarti telah mengangkat diri sebagai apa? Rob, penguasa yang juga berhak menguasai dan mengatur bagian dari alam semesta ini seperti Allah. Ah, itulah yang terjadi pada ahbar dan ruhban ahli kitab itu, ulama dan pendeta mereka, ahli kitab mereka. Nah, dan itu ditaati oleh jamaahnya. Makanya kata Nabi SAW kepada Ali, bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah? Bukankah mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Kemudian kalian mengikutinya. Nah, itulah maknanya, ya, mereka menjadikan sebagai arbab, rob. Nah, penguasa yang dipertuhankan, seperti itu maknanya. Naam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah kepada satu Tuhan. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang benar selain Dia. Allah subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Nah, jadi dengan itu mereka telah mengangkat ahbab dan rubahan mereka sebagai rob-rob, penguasa yang dipertuhankan, yang diibadahi, ya, dijadikan sebagai tandingan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu syirik akbar. Naam. Ini celaan, kan? Nah, mana netralnya di sini? Tidak ada. Oleh karena itu kata Syekh Rabi, fa'aynal muwazanatu bainal ijabiyati wassalbiyat. Maka di mana, ya, sisi netral antara sisi positif dan negatifnya mereka ahli kitab? Di mana di sini tidak ada pujian di sini sama sekali. Tidak ada sisi positifnya yang dianggap, disinggung. Semuanya adalah salbiyat, semuanya adalah negatifnya, kejelekannya mereka. Naam. Inna takrira hadzal mabda'il muhdatsi, sesungguhnya penetapan prinsip, ya, yang baru ini yang dikarang, wal akhdha bihi, dan mengambil manhaj baru ini, muhdats, yang tidak ada sama sekali dalilnya dari Al-Qur'an As-Sunnah, yang tidak dikenal di kalangan salaf dan pengikut salaf, yaitu salafiyun ahlus sunnah jamaah, mengambil ini, sayaftahul baba, akan membuka pintu, lil yahudi wan nasara, membuka pintu bagi kaum Yahudi, bagi kaum Nasara, wasyuyu'iyin, dan kaum komunis, wal ilmaniyin, kaum sekuler, ala misra'aihi, membuka pintu selebar-lebarnya. Ya. Litta'ani fillahi wa rasulih, untuk mencela Allah dan rasulnya, wa kitabihi, mencela kitab Allah Al-Quran wa sunnati nabiyyi dan mencela sunnah nabinya. Wa fi ulama'il muslimin dan mencela ulama kaum muslimin fi kulli ma katabuhu, pada seluruh apa yang telah ditulis oleh ulama Islam. Wa dawwanuhu dan mereka telah bukukan dalam kitab-kitab mereka fima yata'allaqu binaqdil firq, terkait ya hal-hal yang terkait dengan kritikan kepada al-firq, golongan-golongan yang sesat, menyimpang. Wa fi abwabil jarh wa ta'dil, dan apa yang telah mereka tulis dan mereka bukukan dalam kitab-kitab ya pada bab-bab ilmu al-jarh wa ta'dil. Wa fi hadha dalalatun wadihatun, dan di sini terdapat penunjukan yang jelas. Wa burhanun nayyir, dan terdapat hujjah yang ya hujjah yang jelas. Ala butlani hadzal manhaj al-gharib, atas batilnya manhaj yang asing ini, yang aneh ini, tidak dikenal oleh ulama. Nah, yakni ulama Ahlussunnah wal Jamaah, salafiyun, pengikut kaum salaf. Baik, ini bahaya. Jadinya ya, maksud Syekh berarti jika mengambil manhaj ini netral, berarti Allah salah dalam Al-Quran. Sekian ayat ya, di antara yang ada dalam Al-Quran yang telah kita dengar tadi, celaan terhadap ya Bani Israel, ini salah. Kenapa hanya dicela? Kenapa kebaikan mereka tidak disebut oleh Allah? Berarti Allah salah. Rasulullah SAW pada hadith-hadithnya ya, yang akan disebutkan nanti, disusulkan setelah ini, hadith-hadith Nabi SAW yang mencela Yahudi dan Nasara, tidak memuji mereka, berarti salah Al-Quran, hadith. Hah? Kemudian ulama, mereka telah mengarang kitab-kitab, dan di kitab-kitab itu mereka mencela al-firq ad-dallah, golongan-golongan yang sesat, yang menyimpang ya, al-ahlul bid'ah wal ahwa, nah para penganut bid'ah dan hawa nafsu, dengan bid'ah-bid'ah dan hawa nafsu mereka yang beragam itu. Nah, dikritik mereka, dicela mereka, ditunjukkan kesesatannya sebagai bagian dari an-nushh fil ummah, nasihat bagi umat, al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, bagian dari melaksanakan perintah Allah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Itu semua salah. Ya, mereka tercela ketika melakukan itu. Kenapa? Ya, hanya seperti itu. Kenapa mereka tidak, ulama itu tidak menyebut juga kebaikan golongan itu, menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Nah, kemudian kitab-kitab yang isinya ilmu jahr wa ta'dil itu semua salah. Itu semua tercela, tidak netral itu. Ya. Rawi-rawi ya, yang dicela, dia kadzab, dia matruk ya, sayyul hifz, muttaham bil kadzib, dan seterusnya ya, itu semua zalim, salah. Nah, gawat kalau begini, bahaya sekali. Tayyib akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi orang Yahudi sendiri untuk membela diri, Nasara untuk membela diri, kemudian menyerang Allah, Rasulnya, Al-Quran, As-Sunnah, seterusnya. Nah, kemudian Syi'in, Komunis, Syi'iyun, Ilmaniyun, Sekuler, semua mereka ya, terbuka pintu bagi mereka untuk mencela Allah, Rasulnya, dan seterusnya kita. Nah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara, la'nat Allah bagi orang-orang Yahud dan Nasara, ittakhadhu, mereka telah menjadikan kubur anbiya'ihim masajida, kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid ya, yuhadziru ma sana'u, Nabi alaihissalam mentahdir apa yang telah diperbuat oleh mereka. Jadi dalam Sahih Bukhari, laknat. Mana di sini pujian? Celaan yang ada. Tahdir. Nah, tahdir terhadap mereka dan tahdir bagi kaum muslimin, jangan mengikuti langkah orang-orang Yahud dan Nasara menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Sampai pada akhirnya ya, menyembah kuburan. Itu wasilah kesyirikan. Jangan. Ini tahdir. Bukan netral. Tetapi berdasarkan timbangan manhaj netral, Nabi salah. Kenapa hanya mencela dan mentahdir? Kenapa tidak memuji mereka? Ya, orang Yahudi dan Nasara bisa protes jika ada manhaj netral. Protes kepada hadis ini yang tidak netral ini. Dan begitu tadi maksudnya Syekh Rabi, buka pintu sedepannya kepada mereka untuk mencela. Wa qala al-Bukhari, kata Imam al-Bukhari, haddatsana Ali bin Abdullah, telah menyampaikan hadis kepada kami Ali bin Abdullah. Qala haddatsana Sufyan, dia berkata telah menyampaikan hadis kepada kami Sufyan, an Amr, dari Amr, an Taus, dari Taus, an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, qala, dia berkata, sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu an, aku telah mendengar Umar bin al-Khattab yaqul, mengatakan, qatalallahu fulanan, semoga Allah memerangi fulan. Alam ya'lam, tidakkah dia tahu? Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah qal, bersabda, la'anallahu al-yahuda, Allah melaknat Yahudi, kaum Yahud. Hurrimat alaihimus syuhumu, diharamkan atas mereka asyuhum, lemak, ya, lemak dari hewan diharamkan atas mereka. Ya, karena banyaknya penyelisihan mereka, maka mereka itu diperberat. Nah, diperberat. Nah, lemak diharamkan atas mereka. Dan mereka itu pun mereka tidak terima. Tapi, ya, cara mereka dalam melanggar, ya, menyelisihi, mereka itu adalah pakar-pakar rekayasa. Yahud ahlinya rekayasa untuk melanggar syariat. Makanya banyaknya makar-makar, banyaknya rekayasa-rekayasa yang berkembang dalam hal muamalah-muamalah, ya, riba, ya, dan yang lainnya, muamalah-muamalah jual beli, yang semisalnya dalam di kalangan kaum muslimin, ya, itu meniru cara-cara Yahud. Nah, itu banyak sekali. Nah, memang mereka yang Yahud ahlinya di bidang itu. Ini sekarang diharamkan kepada mereka lemak hewan, mereka yasa. Apa yang mereka lakukan? Fajamaluha, mereka melelehkan lemak. Lemak itu kan diharamkan atas mereka, mereka tidak bisa. Lemak itu dilelehkan. Ya, diambil minyaknya, pisah dengan unsur-unsur lemaknya itu, minyaknya diambil. Setelah terpisah, minyaknya diambil, faba'uha, kemudian mereka jual minyaknya. Nah, saya mengatakan lemaknya kami tidak. Syuhum tidak. Tapi minyak yang mereka ambil itu dipisahkan, itu dari situ. Rekayasa oleh mereka. Nah, oleh karena itu mereka dilaknat. Baik. Nah, ini celaan kan, tahdir. Nah, berarti berdasarkan manhaj netral, ya, mereka akan bisa protes dengan manhaj netral yang ada tersebut. Protes mereka kepada Nabi SAW, kepada hadis ini, kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kenapa hanya celaan saja? Kenapa tidak disebut juga dipuji juga kebaikan kami? Nah, tidak netral ini, tidak adil, ini zalim. Nah, bisa protes mereka melalui jalur manhaj netral itu. Qala al-Bukhari, kata al-Bukhari, tabi'ahu Jabirun wa Abu Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti riwayat ini. Jadi tadi kan yang meriwayatkan siapa? Yaitu Umar. Nah, Ibnu Abbas dari Umar. Juga selain ini, sahabat ini, sahabat yang lainnya juga meriwayatkan ini. Selain Umar, juga meriwayatkan hadis ini adalah Jabir dan Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tiga sahabat yang meriwayatkan. Naam. Dan riwayat Jabir Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa fi Muslim, dan dalam Sahih Muslim, balagha Umar, sampai kepada Umar berita anna Samurah ba'a khamran, bahwasanya Samurah menjual khamr. Faqal, maka kata Umar, qatalallahu Samurata alam ya'lam, semoga Allah merangi Samurah, tidakkah dia mengetahui al hadis. Ya, dan seterusnya sampai akhir hadis. Nah, wa hadith Jabir wa Abi Hurairah rawahuma Muslim. Nah, dan hadith Jabir dan Abu Hurairah diriwayatkan oleh Muslim. Nah, jadi di atas ini hadith Umar diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian Al-Bukhari mengatakan, ya, dalam meriwayatkan hadith Umar, Al-Bukhari mengatakan dalam mengikuti riwayat Umar, Jabir dan Abu Hurairah. Kata Syekh menjelaskan bahwa riwayat Jabir dan Abu Hurairah itu diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ini hadisnya, rinciannya Al-Bukhari meriwayatkan hadis Umar, ya, sedangkan hadis Jabir dan Abu Hurairah diriwayatkan oleh Muslim. Nah, fa aina al-muwazanat fi kalami Rasulillah, maka di mana, ya, manhaj netral pada kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, wa kalam Umar dan ucapannya Umar, mana netralnya, ya, terhadap Yahud. Ala yatadammanu mabda'ul muwazanati ta'nan fi hadhihi al-mawaqif min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi alladhi mala'ad dunya 'adlan. Bukankah prinsip, ya, manhaj netral ini mengandung celaan terhadap mauqif-mauqif, sikap-sikap yang muncul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Umar yang telah memenuhi dunia dengan keadilannya, justru dianggap zalim, tidak netral, mendzalimi Yahudi. Innani la aqul innani la aqul, nah, sesungguhnya aku tidak mengatakan, la aqul, nah, la aqul, sesungguhnya aku tidak mengatakan inna haula'i, bahwa sesungguhnya mereka itu, ya, tokoh-tokoh hizbi, ya, yang mengasung ini manhaj netral, yudrikuna, mereka mengetahui, menjangkau nataijal qawli, hasil, ya, berpendapat bihadal mabza awil mizan at-ta'ish, berpendapat dengan prinsip, ya, dengan timbangan yang ngawur ini. Walakinnani arju, akan tetapi aku berharap, kata Syekh Rabi, ayudriku minal ana ab'adahu akhtarahu, akan tetapi aku berharap mereka bisa menyadari, menjangkau sejak sekarang, ya, akibat jauh ke depan dan bahayanya ke depan, allatina wahtu anha, yang aku tidak inginkan itu terjadi. Nah, tadi sudah disinggung oleh Syekh ya, efeknya, akibatnya, dan itu ke depan bahaya sekali. Dijelaskan tadi bahwa ini akan membuka pintu selebar-lebarnya, jadi pintu masuk bagi kaum Yahudi, Nasara, kaum komunis, kaum sekuler untuk mencela Allah, Rasulnya, Al-Quran, As-Sunnah, dan ulama, dan kitab-kitab ulama. Nah, masuk dengan melalui pintu manhaj ini tadi. Ini sangat berbahaya. Naam. Wa an ya'udu, dan aku berharap mereka segera kembali ila shawab wal haq wal adl, kembali kepada yang benar, kembali kepada kebenaran, kembali kepada keadilan. Alladhi tadammanahu al-Islam, yang terkandung dalam Islam. Nasihat kepada mereka. Wa ayyudriku, dan agar mereka menyadari, menjangkau anna dhulma, bahwa sesungguhnya kedzaliman yang sebenarnya, antaqul, yaitu engkau mengatakan fi syakhs, pada seseorang, awil kitab atau kitab, awil jamaat atau golongan-golongan, ma laisa fiha, sesuatu yang tidak ada pada mereka, itulah yang merupakan kedzaliman. Mengada-ada, berdusta atas mereka bahwa fulan begini-begini padahal tidak, kitab itu begini-begini padahal tidak, golongan itu begini-begini padahal tidak. Nah, itu zalim. Tetapi jika memang orang itu melakukan hal itu, ya, kitab itu memang demikian, jamaah golongan itu memang seperti itu, kemudian yang disebutkan itu benar ada pada mereka, ya, dalam rangka nasihat, dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, ya, dan itulah dasar tahdzir, itu bukan zalim, itu amar ma'ruf nahi munkar, itu nasihat. Nah, itu keadilan. Itu keadilan. Nah, ini sekaligus tambih bagi kita, ya, jangan mengada-ada, jangan sembarangan. Jadi makanya dalam manhaj kita kan ada tathabbut. Kita harus adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, terhadap musuh sekalipun. Ya. Orang-orang kafir. Nah, kebencian kita terhadap mereka tidak boleh menyeret kita untuk berbuat zalim kepada mereka. Harus tetap adil. Nah, jadi kita harus tathabbut, mencari kejelasan, memperjelas, ya. Jadi berita-berita yang otentik. Nah, jangan sembarangan. Jangan sembarangan menukil. Baik. Jangan sembarangan berbicara. Fa in dzakarta ma fiha, apabila Anda menyebutkan apa yang ada padanya, ya, pada orang itu, kitab itu, golongan-golongan itu, wa katabtahu, dan Anda menulisnya, wa nasyartahu, dan Anda menyebarkannya lin nushi, dalam rangka untuk memberi nasihat, lil Islam, bagi kepentingan Islam, wal muslimin, dan kaum muslimin, nasihat, ya, untuk menjaga kemurnian Islam ini dan menjaga kaum muslimin agar tetap berjalan di atas Islam yang murni, yang tidak sesat, gara-gara mengikuti tokoh tersebut, kitab tersebut, atau golongan tersebut yang telah menyimpang, sesat, keluar dari kemurnian syariat Islam. Fadhalikum huwa ainul adli wal insafi, maka itulah keadilan itu sendiri. Itulah adil, itulah insaf. Bukan zalim itu. Wal qiyamu biwajibin min wajibatil jihad, dan itu termasuk, ya, menjalankan kewajiban dari kewajiban-kewajiban berjihad. Al jihad ada dua macam. Ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. Hai nabi, perangi orang kafir dan orang munafik. Jihad orang munafik bukan dengan memerangi dengan senjata, tetapi dengan membantah syubhat-syubhat kesesatan-sesatan mereka yang merusak di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, jadi ini masuk dalam jihad bil hujjah wal burhan, untuk meluruskan, ya, syariat, menjaga kemurniannya dari kesesatan dan penyimpangan itu. Naam. Walqiyam biwajib min wajibatil jihadi wadzawdi an hiyadil Islam, dan untuk naam menjaga ya kemudian Islam, mencegah ya mencegah masuknya bid'ah sesat, untuk tidak masuk dalam lingkaran Islam. Nah, itu tujuannya, dan ini keadilan. Baik, adapun menetralah itu tadi bahaya. Ya. Barakallahu fikum. Jadi ini dalil pertama, syubhatnya telah dibantah habis, dan masya Allah banyak sekali fawaid yang kita dengar dari Syekh Rabi'. Jazakumullah khairan. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Tafadhalu. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.